dari runutan masjid-masjid diurut terus masjid-masjid sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Begitu sampai perbatasan Madinah, masuk pertama kali melewati perbatasan Madinah, Rasulullah membangun masjid yang dinamai Masjid Quba. Dan itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi ternyata kebiasaan bermalam minggu itu sunnah. Malam mingguan itu sunnah. Malam mingguan itu sunnah. Kanjeng Nabi itu duwe kebiasaan malam mingguan nang di nang Masjid Quba. Setiap Sabtu sore Rasulullah itu pergi ke Masjid Quba, imma masyian wa imma rakiban. Kadang jalan kaki, kadang berkendara. Kenapa? Karena Rasulullah ngalap barokah tumurunipun ayat la masjidun ussisa ala taqwa. Keistimewaane salat rong rakaat nang Masjid Quba iku oleh ganjaran padha karo umroh. Mene sampean weruh kono lek iso umroh ya. Aku malah eling. Kula niku pertama kali tepang kepanggih kalih Rama Yai Mas Mansur niku ten Mekah. Makanya saiki aku dadi koyo ngene. Ketemu pertama kali beliau niku ten Mekah tahun 99. Dadi aku diparani pas singitan, singitan nang omahe wong Madura. Jenenge Kaji Adam. Lah waktu itu saya umroh terus gak boleh ngenteni sah hajine. Kan ilegal, tapi ojo kandakno lho ya, kandakno tak gasak. Gawe paspor ijo, biyen, biyen sik enak sik an, sik aman. Singidan nang omahe Kaji Adam mesti parani karo wong iku. Aku sik eling aku digawakno roti ambek Pepsi ambek buah mbah apa ngono. Terus disangoni mbah 100 real mbah pira ngono biyen. Biyen aku disangoni ambek wong iku. 100 real mbah pira. Terus aku njaluk donga, mesti dongakno. Saiki dadi ngene iki. Masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah membangun masjid yang sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi. Tak dongakno kabeh sampean, tak dongakno muga-muga iso ziarah rono. Tak dongakno muga-muga iso umroh. Aku gak wani dongakno sampean haji, gak wani. Soalnya apa? Haji saiki iku ana syarat sing abot, gak perkara duit, gak perkara biaya. Syarat yang paling berat haji sekarang itu adalah as-sabru bil antri. Nek perkara 40 juta, 50 juta e gampang sampean. Cuma antriane sing gak betahi ya. 30 tahun lebih nang. Ya kecuali lek sampean duwe-duwe 500 juta langsung berangkat. Ayo melu aku gak apa-apa. Nek potonganmu ya akeh gae. Eman paling ya. Orang itu kalau ke Masjid Nabawi, target utamanya atau yang dituju yang paling dicari adalah tempat yang disebut dengan Raudhah. Pokoke lek ning Masjid Nabawi iku sing digeleki pertama, endi Raudhah? Endi Raudhah? Mesti Raudhah sing digeleki. Kenapa? Ngeten para jamaah rahimakumullah. Setelah membangun masjid, Rasulullah tidak mengeluarkan doa istimewa. Betul, doanya linier. Pokoknya mari bangun masjid yang Kanjeng Nabi mboten ngedalaken donga spesial istimewa mboten. Biasa linier dongane Rasulullah. Tapi setelah beliau menentukan raudhah dengan sabdanya ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Nah, setelah menentukan raudhah, Rasulullah mengeluarkan doa istimewa yang itu diamini oleh banyak sahabat, termasuk al-asyarah al-mubasyarah bil jannah, mengaminkan doanya Rasulullah. Allahumma ja'al bil madinah di'fai ma ja'alta bi makkata minal barakah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini barokahnya dua kali lipat dibanding Makkah. Makanya para jamaah, meskipun Mekah punya Ka'bah, tapi barokahnya lebih besar Madinah. Rasanya ademan untuk Madinah. Kenapa? Soalnya ini, Mekah itu simbole ibadah, lek Madinah simbule ilmu. Ibadah sama ilmu lebih utama ilmu. Al ilmu bila amalin yakun wal amalu bidunil ilmi la yakun. Sing gak ngerti tolong mantuk-mantuk ae ngono. Gak ngerti yo wis pokoke mantuk-mantuk aku cek seneng. Ilmu tanpa amal tetap ada, tapi amal tanpa ilmu enggak sah. Pun cek gak dawa-dawa. Raudhah yang ukurannya kurang lebih 16 x 12 meter. Jadi panjang 16 meter, lebar 12 meter, raudhah. Itu adalah pondok pesantren yang dibangun oleh Rasulullah. Diberi nama Raudhatun min Riyadil Jannah. Maka semua pondok pesantren pasti akan diangkat oleh Allah ke surga. Kabeh wong sing tau mondok nang pesantren, insya Allah mlebu swarga. Sak wali santrine, sing sering nyalami kiyaine. Termasuk orang-orang yang ikut mendukung perjuangan pondok pesantren, minimal seneng nang pondok pesantren, insya Allah mlebu swarga. Lho Kanjeng Nabi dawuh, man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah. Sapa wonge sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sapa wonge sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Ila yaumil kiamah, sampai tekan kiamat. Oh, sampean tau ngaji kalih Romo Yai Mas Mansur. Romo Yai Mas Mansur tau ngaji kalih Mbah Yai Abdullah Mbah Yai Tolha, kalih Mbah Yai Abdullah Satatuwur saka gurune teko gurune teko gurune tekan Kanjeng Nabi. Iku maksudnya hatta yaumil kiamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, santri-santrine Kanjeng Nabi niku kata sing manggen teng gene raudhah niku biasa disebut ashabus suffah. Jadi sahabat itu ada yang la minal muhajirin wala minal ansor. Tidak berasal dari kaum muhajirin, juga tidak berasal dari kaum ansor. Iki santri-santri sing mondok nang gone Kanjeng Nabi. Kepala pesantrene namine Abu Hurairah. Santrine Kanjeng Nabi niku kathah. Teko ado-ado. Ana santri sing teko Rumi, Romawi, teko Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Teko Jerman mondok nang Kanjeng Nabi. Ana sing teko Iran, Salman Al-Farisi, wong Persia, wong Iran mondok nang Kanjeng Nabi. Malah ana sing teko Sudan, Afrika, Bilal bin Rabah. Toko ado-ado mondok ning Kanjeng Nabi. Makane kiai diarani kiai serius, kiai temen. Iku lek santrine toko ado-ado. Kiai-kiai topi rata-rata santrine toko ado-ado. Kane sampean lek duwe santri sik ngutek sak RT, ojo kesusu ngaku kiai dhisik sampean. Garwane Kanjeng Nabi sing diajak ngasuh pesantren iku Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Garwane Kanjeng Nabi kata, tapi sing dijak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Maka Rasulullah bersabda, inna habban nisa ilayya Aisyah wa inna habar rijal ilayya abuha. Wong wedok nang donya iku sing paling tak tersenani, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Laki-laki di dunia ini yang paling aku cintai adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha. Kenapa Sayyidah Aisyah paling dicintai oleh Rasulullah? Apa karena beliau cantik? Ternyata bukan. Memang Sayyidah Aisyah cantiknya luar biasa. Payu. Umpama cara kene nendi yo? Tak gambarane sing ndi yo sik. Iku lha apa tuwek ngacung yo. Gak ono. Gak ono sing standar kok buruk-buruk yo. Tapi bukan karena itu. Dalam sejarah lek urusan ayu-ayuan, garwane Kanjeng Nabi sing terkenal paling cantik itu Sayyidah Sofia. Sampai dikai gambaran wong Arab, perempuan cantik itu kalau seperti Sofia. Jamilatun min ba'id, malihatun min qarib, atwaluhunna idha qamat, waqdomuhunna idha qa'adat. Dilihat dari jauh cantik, dilihat dari dekat manis, ketika berdiri kelihatan tinggi, ketika duduk ngebeki kursi. Saking ayune, gak kaya bojomu. Sayyidah Aisyah paling dicintai itu karena di samping sebagai istri, Sayyidah Aisyah juga sebagai bunyai yang diajak ngasuh pesantren oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon, urutane ngene. Terus pon kari teras terus ae. Nang pondok iya ya sorokan ya. Dorong disalahno blas iki an. Berarti sahih ya iki berarti. Sahih. Gak perkara sahih, wedi dosa dekne. Engko lek salah ngono berarti kan sing dosa ngono. Pon ngene. Nang pesantren niku Kanjeng Nabi ngulang sahabat. Para sahabat akhirnya mulang tabi'in. Kan sambung sinambunge ngono. Sampai masa tabi'in ini didawuhno farubba muballighin aw'a min sami'in. Akeh wong sing dikandani iku luwih iso madhayi ilmu timbang wong sing krungu langsung. Ayo. Paham tak gak iki? Lek gambarane saiki padha karo ngene. Santrine-santrine yai iso luwih alim timbang santrine yai. Gak paham sih? Jadi banyak orang yang gak mendengar langsung, dia mendengar dari orang yang mendengar, tapi keilmuannya jauh lebih luas, luwih iso madai timbangane wong sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi iku sahabat. Lah nek tabiin mboten krungu langsung teko Kanjeng Nabi, krungune teko sahabat, tapi lebih mewadai. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkane lek sampeyan jeli, disiplin-disiplin keilmuan itu rata-rata lahirnya di masa tabiin. Ilmu qawaid, ilmu mustalah hadis, ilmu usul, ilmu nahwu. Sahabat masuk kenal nahwu, enggak kenal blas. Abu Bakar Siddiq ora kenal Mubtada Khobar. Zaman tabiin. Wes. Terus mudun-mudun sampai ke Indonesia. Dibawa oleh para wali. Engko ngantos nduki Yai Mas Abdul Qahar, Allahu yarham. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngapunten. Kok jam 11 wisan. Terus ya. Ya apa-apa. Islam masuk ke Indonesia ini sekitar abad ke-14. Jadi rodok telat dibanding masuknya Islam ke negara-negara lain, masuknya ke Indonesia ini agak telat, abad ke-14. Makanya nang Indonesia iki lek ana acara apa-apa telat, iku pantes cocok karo fitrah sejarah. Jadi lek gak telat malah duduk Indonesia jenenge. Jadi lek ana acara apa-apa kok telat. Acara mulai jam 7. Ngono, serandon acara iki jam 7, tapi jam 09 sik tas mulai. Iku Indonesia. Lek gak ngono malah duduk Indonesia jenenge. Apa maneh wong NU, semakin telat semakin NU. Undangan Baksul Masail itu jam 8 praktek mari asar. Iku. Lek gak telat ya duduk NU jenenge. Ya. Kok telat? Iya. Ini fitrah sejarah. Masuknya Islam ke Indonesia ini telat. Abad ke-14. Padahal abad ke-7 itu Islam sudah masuk ke Eropa. Islam sudah masuk ke Rusia abad ke-7 dibawa oleh Amr bin As. Makanya sampean lek maca hadis ana rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, iku Imam Bukhari iki anggitmu wong kenjeran. Imam Bukhari iku wong Bukhara, Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia iku perawi hadis. Lek Imam Bukhari kenjeran kan bakul sego goreng. Islam sudah masuk ke Spanyol abad ke-7 dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Mangkane santri-santri ku lek ngaji nahwu ana Nazom Alfiyah. Iku karangane sapa Nazom Alfiyah? Iku karangane Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah Ibnu Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Ayo, Andalusia ngendi? Ya Allah, gak nyaut iki. Spanyol. Jadi pengarang Alfiyah Ibnu Malik itu wong Spanyol, berasal dari provinsi Jayan. Jayan itu provinsi di Spanyol yang menjadi pusat kekuatan ekonomi. Mangkane mlebu nang Indonesia dadi mall jenenge Jayan. Mergo kuwi dudu asli teko Indonesia, saiki kokot. Ngono. Iki jenenge ilmu tak atik mato. Sak Indonesia sing duwe cuma aku tok. Makane ya rada larang ilmu ngene iki. Diomongi kok. Islam sudah masuk ke Iran abad ke-7. Yang membawa Abu Ubadah Ibnul Jarrah. Zaman lek ngaji kitab Fathul Qorib, Tawghayatul Ikhtisar. Iku karangane sapa? Itu karangane Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Kok ora ngerti tak gasak. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran. Itu yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat. Sampai sekarang satelit pengawasnya Amerika Serikat itu dihadapkan ke kota Asfihan. Karena Asfihan itu ditengarai menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Amerika yang negara super power adidaya wedi wak karo nuklir. Sik gayang Surabaya nuklir mlebu rene dipangan wong dadi bakso. Bakso nuklir. Granat itu dipangan kok karo arek-arek. Bakso granat ya. Amerika nang nuklir wedi, Indonesia belas gak wedi. Nuklir disojeni ngene. Indonesia top. Top rawone setan kok. No. Indonesia top. Tongseng yo dipangan. Arek-arek doyan molen niku, molen lho dipangan. Malah ibu-ibu isuk-isuk ditakoni ponakane. Kletis-kletis. Mangan apa, Bik? Kuping gajah. Kletisane kuping gajah. Indonesia top. Panas-panas ini gawe sayur. Sayur apa? Jangan kunci lho. Berarti iku kan lawane kan yo gembok kunci Inggris tang bareng obeng bareng. Wis top wong Indonesia iki. Nah, mlebu nang Indonesia iki terus lek berjuang yo nyontok Kanjeng Nabi. Kanjeng Sunan Ampel ndamel masjid, ndamel pondok pesantren. Santrine Mbah Sunan Ampel iki macam-macam tekan ndi-ndi. Ana santri putrane piyambak namine Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian hari menjadi Sunan Bonang. Ana santri putra ulama ternama Maulana Ishaq, putranya bernama Raden Paku Sayyid Ainul Yaqin yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ana santri sing teko kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husain. Ini putrane Aryo Damar tapi anak kualon. Terus ana santri putra kerajaan Majapahit jenenge Raden Hasan, Raden Patah utawa Pangeran Jimbun. Sing akhire dadi raja Islam pertama di Demak Bintoro. Ana santri sing mantan maling, mantan berandan, mantan rampok, mantan bajingan. Raden Syahid. Akhire dadi Sunan Kali Jogo. Wong nakal nek dicekel kiai, iso dadi wali jenenge Sunan Kali Jogo. Tapi nek dicekel wong sing gak tepak yo dadi Sunan Jogo Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Yo paling tidak tukang jogo desel lah. Mari ngono. Diterusno para kiai terus para kiai sampai masa penjajahan. Sampai masa penjajahan dan terbukti para kiai lah yang mampu mengobarkan semangat jihad melawan imperialisme penjajahan sampai terus semua dari tanah perdikan ini untuk sejarahnya, sama enggak roh? Tak tinggal longgo aja nanti jangan ngomong, gak nyaut blas untuk sampean. Ya sama enggak roh sejarahnya mereka terus semua ini pusate pejuang. Sama kok koyok, sama ini wong disi hasilnya duduk wong kene ta? Endi sing wong Bojonegoro? Gak ana wong Bojonegoro jembure sono gak ana. Bojonegoro ki wajahe ngene-ngene. Yes. Lho kenapa kiai kok mampu menanamkan semangat jihad melawan penjajah? Soale dulu kiai itu menjadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Semua muskilah, semua problem keumatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Wong biyen iki opo ae lak marai nang kiai. duwe anak nakal, moro kiai, wong biyen. Kiai anak kula nakal, kiai. Nyuwun tulung disuwuk kiai, akhire karo kiai ini disuwuk. Difatihai mari ngono diwacakno surat Al-Insyirah iku ping 10. Terus tambahi surat Al-Qadar, inna anzalna fi lailatul qadar ping 7, sebulno mbon-mbonane. Kadek arek eta kuwi gawe corona iku. Wong anakmu mbok suwuk arek eta dadi yukadzibu bidin dadi grandong. Enggak guyon. Suwane corona mau dijajahno karo kiyaine nggih, di dijajahno karo kiyaine. Pun biyen ngono, masyarakat iki duwe problem apa ae marang kiai? Kiai utang kula kathah kiai. Iki wayahe ditagih karo wong iki, kula njaluk donga cek gak ditagih kiai. Akhire karo kiai diijazahi. Wis gampang iku. Wacakno ayat kursi. Iku kok kudu ngireng kemethenteng ketek utange akeh iku. Tak praktekne ngono. Wacakno ayat kursi. Engko kapan tekan ayat wala yauduhu wacan sing dawa terus bayangno wajahe wonge, gak kira nagih engko wonge. Ha iki penting iki sing utange akeh-akeh iku. Wis wacakno ayat kursi kapan wala yauduhu wacan sing dawa. Gasaan wonge. Gak kira ditagih sampean. Piye ngono kok? Yai, bojoku lho niki meteng tuwa, wayahe mbabarno tapi bayake gak metu-metu. Ayo wis ngono, jukukno banyu teko kolah wudune santri, difatihai, dadi donga asma pendobolan. Ngono. Piye wis moro nang kiai kabeh? Piye? Yai, bojoku kula judes nyai. Kula bentina dicelathu nyai. Kula njaluk donga sing kenek gawe mbungkem cangkeme wong wedok. Ngene kae kiyaine digawe wis gampang wis macakno sumum bukmun om yum pam. Padahal iku bengkeman kere. Wis pokoke wacakno sumum bukmun om yum. Kiai dijaluki donga. Ngono kuwi ya digawe padahal kiyaine sik tas mari dicelathu bojone. Kiai itu semakin sering dicelatu bojo semakin sakti. Percaya. Ngene kula niku lek ceramah ten pundi-pundi kadang kan dhewean ngono sing takon. Sampeyan gak wedi ta ceramah tutuk daerah ngene-ngene iki. Wis wani metu ngene iki gak wedi sembarang. Mondokku suwe, tirakatku suwe. Ngene iki gak wedi sembarang kecuali bojo. Dadi ya Allah ya Karim. Biyen ngono, Pak. Jadi semua problem masyarakat itu larinya ke kiai, minta doa ke kiai. Lah sekarang mohon maaf, kiai mulai ditinggalkan kok karo umat. Kiai saiki mulai ditinggal karo masyarakat. Anak nakal gak moro kiai, moro nang psikiater, ya toh? Loh, istri hamil tua mau melahirkan, gak moro kiai, nang dokter spesialis. Dokter sing spesialis SPOG, spesialis ogok-ogok itu. Lha itu kan spesialis. Utang akeh, saiki gak moro nang kiai, nang koperasi simpan pinjam. Soale wong-wong ngerti, kiai ini dhewe utange akeh. Jadi kiai sekarang mulai ditinggalkan. Mulai ditinggalkan to. Nek ana masalah wong gak moro nang kiai, mangkane sepurane saiki akeh kiai-kiai sing do nganggur saiki. Apa maneh kena corona kaya ngene wis. Akeh sing nganggur. Mulane ojo salahno lek ana kiai dadi tim sukses. Iku kiai cerdas iku. Soale wis gak patek kanggo. Aku ya wis duwe rencana, Bro. Ya, iki umpama kok keadaan ini ngene nang terus isek suwe. Aku wis duwe rencana. Rencanaku katik ndukun aku. Dukun nang Indonesia iki prospeke cerah. Soalnya wong Indonesia iku semboyane ya, kalah duit menang wirid. Kalah pangkat menang tirakat. Kalah rasa menang poso. Kalah donya menang donga. Kalah rupa menang dupa. Kalah rupa-rupa bongko. Ya Allah, ya Allah. Tuh dulu kiai zaman penjajahan itu jasanya luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dalam berjuang iya rumang sana gak mikir ini saya ngangel aku mikir kalau aku kaya suwe gak ceramah diparani aku niat saja nih niat hormat kepengen tabarukan tutup kene dipaksa kon ceramah yes gak apa-apa wis saeling kuwe ini suwe gak ceramah ngene iki suwe gak oleh sangu wisan dadi dadi iki melalui pergerakan keagamaan simbolnya dua. Satu masjid, dua pondok pesantren. Ya kiblatnya Kanjeng Nabi. Pertama masjid, wes ringkes-ringkes ae. Masjid itu gampangannya satu simbol ibadah, simbol sholat. Dua, masjid itu simbol kesetaraan. Soalnya siapapun di masjid diperlakukan sama. Oke. Yang kedua, simbol syiar Islam. Berikutnya, masjid itu miniatur dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Lalu neng masjid sholat jamaah ono imam, ono makmum, ono pemimpin, ono rakyat. Gimana? Nah, makmum wajib manut imam sepanjang imam bener dan tidak batal. Tapi imam ya kudu ngerti kondisine makmum. Ojo mentang-mentang dari imam. Makanya Kanjeng Nabi pesen, santri-santri lek awakmu ngimami nang desa-desa nang daerah-daerah idza amma hadukum falyukhaffif ringkes-ringkes ae enteng-enteng ae salatmu lek maca surat ojo sing dawa-dawa sapa ngomong kul wae lek iku riwayat lawas mbok ungkit-ungkit ae kon niku lek ngimami nang desa nang gone masyarakat awam surate ojo dawa-dawa. Oh, makanya aturannya khutbah sih bener kok yang terus mal. Sampai saya ki khutbah bahasa Arab tok paham karepmu gak paham goblokmu bener cocok. Gak usah suwe-suwe. Pidato bareng ini saja nih, gak usah suwe-suwe. Fa inna fihim dhaifan. Lapo kok dikongkon nenteng-nenteng ae, ojo dawa-dawa ning imami. Soale kadang-kadang sing dadi makmum iku ana wong sing lemah. Lemah iki cara jawane degdaya. Berarti ngadeg rada suloyo. Ojo suwe-suwe. Gitu lho. Wes, makane iki ana cerita ya. Ana mualaf anyaran. Wong iki sik tas mlebu Islam anyaran. Wong Islam anyaran. Nah, jamaah salat isya dia berangkat nang masjid tepat dene melu jamaah sholat isya lu sing dadi imam lho mari Fatihah sing diwaca surat Al-Baqarah kira-kira dangun apa mboten yo nemen suwene katok sampe geringgi ngendak karo-karuan mari jamaah imame dicegat sampe wong iku dicegat Pak maaf Pak tadi yang dibaca jadi imam itu surat apa Pak imame ngomong oh tadi yang saya baca surat Al-Baqarah artinya apa Pak itu artinya sapi betina. Iki wong mbayangno. Pantesan suwe sing diwaca surat sapi. Mangkane suwe, coba surat ayam ngono ya. Diluk gak suwe-suwe. Surat sapi sing diwaca. Mari ngene takon maneh, besok ngimami lagi apa ndak, Pak? Insyaallah ya, besok saya ngimami lagi. Lah besok yang dibaca surat apa, Pak? Oh kalau besok insya Allah yang dibaca surat Al-Fil artinya apa Pak? Gajah. Maren jarene wong. Akhire meneng wis gak gelem jamaah maneh. Soale dekne mikir sapi ya sakmono suwene apa maneh gajah. Wis dua pondok pesantren. Iki pondok pesantren dari dua kata pondok dan pesantren. Pondok itu aslinya bahasa Arab. Kalau dilihat di kamus funduk itu artinya penginapan atau hotel. Sampeyan be nang Arab, ada ono bangunan tulisane funduk itu berarti penginapan atau hotel. Fundukul Hayya, hotel Hayya. Fundukul Ajum, hotel Ajum. Fundukul Kaki, hotel Kaki. Fundukus Sofa, hotel Asofa. Funduk. Tapi anjane wong Indonesia ki yo sok ke Arab-araban. Dadi ning kono ono tulisan plakat Arab, tulisane Alif Ya Sin Kaf Ra Ya Mim. Kene wong Jawa itu maca Alif Ya Sin Karim. Padahal itu yang bener tulisan itu es krim. Lawe kena sampeyan mbawa cok Alif Yasin Karim. Padahal sing bener es krim. Pesantren itu dari kata dasar santra. Itu berasal dari bahasa India kuno. Artinya manusia yang dianggap suci enggak punya dosa yang berhak menafsirkan kitab sucinya. Jadi orang India kuno itu punya kitab suci namanya Atharva Veda. Mbok opo maneh ngono aku lali jenenge. Lali kok mosok gak oleh. Red Veda, Atharva Veda karo Sama Veda. Lah itu yang boleh menafsiri kitab itu hanya kelompok santra. Selain itu enggak boleh nafsiri kitab. Lah kalau di Indonesia santra menjadi santri, mayoritas agamanya Islam, punya kitab suci namanya Al-Qur'an. Berarti nek cara sejarah yang paling berhak menafsiri Al-Qur'an hanya santri. Maka nek ono duduk santri bukan alumni pondok pesantren, gayane menguraikan ayat Qur'an, ojo dirungokno, akeh gak tepake. Wis ta ojo dirungokno ngandel aku, akeh gak tepake, ngawur iki nggo. Tonton iku tau mondok nang ndi, gak tau mondok, ojo dirungokno. Soalnya nyalahi fitrahe sejarah. Iku nyalahi fitrahe sejarah, ojo dirungokno. Kesuwen iki engko. Kari 5 menit. Lah iki saiki mencetak kiai, koyo Allahu yarhamukum kulo sampean kabeh oleh barokah. Muga-muga kabeh oleh barokah. Nah, sakniki ngene. Kiai iku macam-macam kiai iku. Niki ana makalah saking Syekh Anwar Zahid. Dadi lek cara Syekh Ibnu Ajibah iku yo kiai kan ana telu. Al-insan salasah ya. Al-alim wal-abid wal-arif. Ana telu. Ini nek cara Syekh Anwar Zahid, kiai iki ana telu. Siji kiai tutur, loro kiai catur, telu kiai sembur. Kiai tutur itu kiai sing ahli mulang, ahli nasihat. Ahli mulang, ahli nasihat itu kiai tutur. Kiai catur, kiai yang ikut bermain dalam percaturan politik. Ya kudu eneng pancene. Nah, kiai sembur, kiai sing abape mandi. Sembar sembur. Sing paling melas itu nomor 4, kiai nganggur. Dadi pengen dadi kiai tapi gak duwe santri. Sing paling elek nomor 5, kiai ngawur. Gak tau ngaji dadi kiai, gak iso ngaji dadi kiai, wis ngawur ndak karo-karuan. Lah iki lek cara Syekh Ibnu Ajibah kan kono satu al-alim, orang yang memang betul-betul alim, cerdas menguasai berbagai macam disiplin keilmuan. Alim kabeh kitab ngelontok tok tok tok tok. Wes pokoknya sundul langit sampai iso ngeraji entut ngeraji angin wes umum alim betul alim wes pokoknya ini al alim cuma nomor loro saiki nomor loro al abid ini ahli ibadah kapate alim gak kapate alim tapi ibadah top nang dinti gawanane tasbih muter terus wiritane gak leren-leren sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri sundari weres pokoke ngapalno jenenge rondo sak Surabaya abet ahli ibadah. Sing nomor 3 niki sing al arif iki nek wong Jawa ngarani sing waskita yang mempunyai sifat rasikhah. Saman kaya gak patek nyantol kita dijak ngomong ini. Sing nomor 1 niki alim pawinter tapi gak patek ibadah. Dalil pawinter kita apa-apa ngelontok tapi gak tahu tahajud. Gak patek sregep wiridan. Ngono. Ha sing nomor 2 abid ya gak patek alim tapi nek wiridan masyaallah. Sing nomor 3 niki ya gak patek alim, gak patek abid. Cara nang Basul Masail ngono ku dhek ya gak iso jawab masalah, gak iso menyelesaikan masalah, malah kadang-kadang jadi masalah dhek. Tapi mempunyai sifat rasikhah. Ini masing-masing mewarisi dari Rasulullah. Lah nek ingkang kita haulin iki insyaallah syamil, kamil. Yo tiga-tiganya, yo alim, yo abid, yo arif. Muga-muga kula sampean diaku dadi santrine oleh barokah. Nah, sing duweni sifat rasikhah iku ngene, Bro. Woi. Woi. Wonge titis. Iki aku tak cerita ae. Niki ceritane Mbah Yai Syamsul Arifin Situbondo, ramane Romo Yai As'ad Syamsul Arifin. Niku terkenal alim alamah pada zamannya, alim alamah. Nah, hidup sezaman dengan beliau niku wonten Kiai Sepuh, gak patek alim, tapi waskito titis sering diketakon-takonan masyarakat. Masyarakat kate lapo e takone nang iku. Kate gawe omah, Mbah Yai kula badhe gawe omah niki dinane apa? Kula badhe mantu sing apik dina apa? Gawe takon-takonan titis. Nah, satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin niki ngrenovasi masjid. Santri-santri dikongkon roan. Pas waya ngunggahno wuwungan, ngunggahno atap lho. Ayo santri-santri munggah kabeh roan, ono sing masang kayu usuk apa genteng macam-macam. Lah kiai sepuh niki tepakan lewat. Mbah Yai Syamsul Arifin tepak nunggoki santri-santrine sing roan. Kiai sepuh iki lewat karo ngomong, "Lho, iki ya apa iki? Kemis paeng kok dandan-dandan. Dino apa sih? Ping telu, iki dino apes. Iki dino apes." Mbah Yai Syamsul Arifin begitu kepireng santrine langsung dikomando. Langsung dikomando. Eh santri-santri, mudun kabeh. Gak sido dandan, iki dino apes iki. Santri dikomando kiai, gerutu wong kiai ku remot. Santri lak TV ya, kiai lak remot. Nanti penek apa ya channele ya iku. Gerutuk. Mudun kabeh mergo dino apes. Wis leren santri-santri. Akhirnya kiai sepuh iki mlaku terus kira-kira nek 300 meter tutup perapatan. Mbah Yai Syamsul Arifin dawuh maneh, santrine diobrahi. "Weh, santri-santri, munggah maneh, pasangan maneh gentenge, dipasang maneh wuwungane." Eh santrine protes to. "Terus e dino apes, Mbah Yai? Apese wis tutup perapatan saiki." Mulane kiai niku nggih. Kiai niku sampean kudu mantep. Soale sok sampean butuh nang kiai mau wis tak critakno kok ya. Sampean iki potongan dadi kiai ora ana ketoke. Mergo kiai iki siji Rijalul Ummah. Ini kalau bahasa kemenyeknya cah kuwi modele anu. Community leader. Pemimpin umat. Pemimpin umat niku angel. Pemimpin umat niku angel. Soale pemimpin umat niku gampang mimpin santri. Lah, pemimpin umat niku angon ngemong, makanya lek cara tembang ilir-ilir kudu dadi cah angon. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Angon umat niku mboten gampang. Angon umat niku angel. Namanya angon niku ngetutno. Jenenge wong ngetutno iku nang burine. Contone kaya angon wedhus, endi mau wedhus e klambi abang. Lah ya sing jenggot iku. Lho wong angon wedhus iku manggone nang ngarepe wedhus ta nang burine wedhus? Nang burine wedhuse ditutno, apan mlakune wis bener, gak mlihar, gak bandang, wis dijarno. Tapi golek mlihar blandang baru diketak. Ngono, iku jenenge angon. Lah nek nang ngarepe wedhuse dudu angon niku blantik. Nah, gelem gak gelem wedhus ditarik, diseret sampai melet-melet ketekek gulune gak peduli. Makane golek pemimpin niku sing iso angon, aja golek pemimpin sing blantik, ketekek gulumu. Mene kapan-kapan tak terangno maneh lek diundang maneh. Lah mimpin umat iku luwih angel timbangane mimpin santri. Soale santri itu walaupun ribuan mesti manut nang kiyaine. Ribuan santri mesti manut nang kiyaine. Kiyaine ngongkon ngalor, ngalor. Kiyaine ngongkon ngidul, ngidul. Ya alhamdulillah tahadusan bin nikmah. Tengen kula niku sakniki pun sekitar 1200-an santri. Manut kabeh nang aku takon jamaah-jamaah. Gak jamaah digondol, wedi kabeh. Kapan malam Senin iku kabeh tak wajibno ngaji bareng aku. Mulai cilik sampai ustate setiap malam Senin semua wajib ikut ngaji bareng saya. Mulai santri paling cilik sampai paling tuwek sak ustate kabeh wajib ngaji bareng aku. Biasanya lek malam Senin kula kan libur. Jadwal normal nih. Nah, satu hari pas misalnya malam Senin aku ono jadwal dadak sing biasane sangune gedhe ngene iku. Lho kan iku mesine jadwale santri. Libur, wonge meksa njaluk jadwal dadak ngono kate antri. Ya tak berangkati tapi aku njaluk kompensasi. Gantine ganti rugi santri sing gak tau ulang ajiku. Ya. Ngono iku kan jame mari maghrib sampai jam 09.00. Ngono iku apan mari maghrib arek-arek wis ngumpul kabeh, nggawa kitab kabeh. Kula medal gawe serban. Tak obrai, ayo mutolaah kabeh, mutolaah dingkluk kabeh nyawang kitab. Sorban tak telek nanggone kursi, plek ngene. Arek-arek dingkluk nyawang kitab, mobilku wis siap nang gawang. Aku mencolot bablas. Santri gak ono sing ngeruh. ngerti-ngerti adzan isya lho tiba gak ngulang. Dari santri ambek sorban lho wedi, Pak. Soalnya nanggone pondok pesantren itu ada departemen tertinggi yang paling ditakuti santri, namanya departemen kualat. Gak kira ambek sorbane kiai-kiai wedi manut kok. Tapi lek masyarakat angel, Pak. Ngomong masyarakat itu angel. Jangankan 1000. Wong 10 itu angel diatur nek masyarakat. Contoh kiyaine ngajak, "Eh, wong 10 iki diomongi, meneh ayo milih calon sing iki ya." Sing 7 jawab, "Ngapunten Yai, kula pun nangsal dum-duman keng mriko." Yo nggih napa mboten? Wis ngono iku kelakuanmu. Mulane kiai kudu duwe daya angon nang gone masyarakat. Ngetutno jenenge angon ning ngetutno. Mangkane cara zaman biyen apa senengane masyarakat ditutno melalui budaya, senengane tembang gaekno tembang, disisipi ajaran agama dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ngemong sehingga para wali, para kiai sukses merubah agama Malik Grim yang dari Islam iku mergo melalui pendekatan persuasif. Iku jenenge Rijalul Ummah. Ya sakjane dawa keterangane tapi tahun ngarep ae. Yang kedua menetagen aku ya, tagen. Rijaluddin. Apa yang disebut dengan spiritual leader. Ya sak jatek tirono gak kira iso kon, gak kira iso. Aku keliru spiritual lemper kon. Harus mempunyai daya spirit. Iki ya iki kudu duweni daya spirit, punya kekuatan batin. Makanya nggih santri-santri, sampean lek kepingin mewarisi Mbah Yai, marisi pondoke, marisi ilmune gampang. Kalau hanya sekedar mewarisi pondok, mewarisi keilmuan gampang. Wis ta lah, sampean mondok 5 tahun, gedene 7 tahun, mesti sok maca kitab, mesti sok ngaji. Sampeyan mondok 7 tahun kok gak iso ngaji, berarti goblokmu pol-polan. Nemen wisan. Nemen wisan. Pokoke sampeyan nek gelem mondok 5 tahun 7 tahun ngono ae, mesti iso. Mesti iso ngaji. Tapi haul koyo ngene. Manhaju hayatil ulama, kurikulum kehidupan para ulama. Ini bukan hanya menyangkut keilmuannya saja, tapi kesabarannya, keikhlasannya, keistiqomahannya, zuhudnya, waroknya. Lenemek sekedar pinter, gampang. Usah iki pinter-pinter. Ini jangan pangapunten. Kalau hanya sekedar ngulang, transfer of knowledge. Kau ya ngerti nih toh. Lenemek sekedar ngulang no ilmu itu gampang. Gede no pondok itu gampang. Tapi ngapunten, mewarisi Mbah Yai Tolhah, mewarisi Mbah Yai Abdullah Sattar, bukan hanya dalam konteks keilmuannya saja, tapi bagaimana mewarisi kesabarannya, mewarisi keikhlasannya, mewarisi zuhudnya, mewarisi wirainya. Niki sing angel, padahal dari sini yang melahirkan al-hikmah wal barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang melahirkan al-hikmah wal barokah justru saking mriki. Makanya nyuwun pangapunten nggih para pejabat yang terhormat. Mohon maaf. Kiai biyen niku mulange lek dibandingno karo dosen-dosen saiki kalah. Kalah jauh. Karena apa-apane? Dibandingno karo wong saiki, metodenya, argumentasinya wis pokoke kalah, kalah adoh. Apa meneh dibandingno sing titele wis SSSSSS, mbok S17, mbok S19. Ngapunten nggih kiai biyen ana kiai sepuh wis mripate wis gak pati ketok mulang santrine nggih kitabe rada mblobor sisan sampe kacamata enjing ngene. Halo. Tak tambahi titik aman rumakno. Maca Al Jamalu utawi untu ditegur karo santrine. Nun sewu Mbah Yai sing leres maknane niku unta. Lah iya unta sing duwe untu. Nek kiai kan aja sampai kalah ambek santrine. Lek duwe untu arane Jamal, lek gak ana untune arane Nakoh. Wal jarodulan lawang. Walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing menclok nang lawang. Pokoke esuk sampai kalah iki. Wal hayatu lan alu. Jere santrine, ula Mbah Yai. Lah iya, ula sing gedene sak alu. Mulangi model ngono-ngono, tapi kene apa santrine kok dadi wong kabeh? Ka ono sing dadi cempe, ka ono sing dadi pedet. Malah kadang-kadang kiai ini mulangi lo gak faham. Ono lo kiai mulangi kiai ini dewe gak faham. Cuma iki asline rahasia. Anggitmu kiai mulangi faham kabeh ngono ta? Ono kiai ini dewe gak faham ngono. Misalnya pas bahas sholat qasar, balah al masafatu utawi jarak perjalanan pelakon allati kang tuksoru kang kena den ringkes kena dikosor apa as-shalatu sholat iku marhalatani rong marhalah. Aduh, diterangno. Dadi santri-santri rungokne, awakmu lunga oleh ngosor salat nek lungamu ana rong marhalah. Hakul yakin kiai raruh rong marhalah iku sak pira ukurane. Santrine takon to, rong marhalah niku ukurane sak pinten yai? Sik tak bukane sarae. Andalane kiai kan sarah. Dibukano sarae. Wal marhalatani utawi rong marhalah iku sitata asyara ana 16 apane farsakhon pose. Lho, dadi rong marhalah kuwi 16 pos. Padahal sing dikek ukurane pos Mbah Kedat, gak padha ambek pos Surabaya. Lah kiyaine urung tau rono. Lah nek nenggone Surabaya kene pos sing akeh apa maneh wayah pemilu. Kene ana krama iso 70 pos. Ana pos PDIP, ana pos Gerindra, ana pos PKB, ana pos Golkar, ana Hanura, ana Demokrat. Iya toh? Ya berarti lek ngono kene tutuk ana krama kebon binatang kon wis oleh kosor salat. Lu ngono iku lho barokahe kiai. Santri sing dulang ngaji akhire iso tutuk Mbah Kedat temen. Lah kiyaine sik ngutek enang omah. Iki jenenge al hikmah wal barokah. Mangkane nun sewu nun pangapunten. Pondok-pondok pesantren yang sistem pengajarannya mengandalkan al-hikmah wal-barokah, itu yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Bahkan para pendiri negeri ini mayoritas adalah produk dari pondok pesantren, produk dari lembaga yang pendidikan karakternya adalah kitab Ta'limul Muta'allim, kitab Bidayatul Hidayah, kitab Sulamut Taufik. Sementara lembaga-lembaga pendidikan modern melahirkan doktor koruptor. Nek kiai kate korupsi apa? Halo. Halo. Wis muga-muga kabeh barokah. Terakhir. Terakhir wis akeh wis niki. Rijalul ilm, rijalul fikr harus mempunyai ilmu yang mumpuni. Ya, harus mempunyai ilmu yang mumpuni. Intellectual leader, intellectual question. Lah pondok pesantren iki gudange ilmu. Santri iki mestine kudune cerdas. Otaknya biasa diasah, biasa dilatih, narkipi, maknani, pokoknya mestine jebolan pondok pesantren itu standarnya enggak kalah sama S2. Harusnya seperti itu. Lek ngajine temen lho ya. Makanya mohon maaf ya panjenengan-panjenengan yang enggak pernah mencicipi pondok pesantren, tolong jangan remehkan kami. Makhluk-makhluk pondok pesantren. Santri ini walaupun rembes-rembes ketok e dan roto-roto pernah gudiken, tapi kalau keilmuannya jangan diragukan. Mohon maaf banget. Sampean jangan kok ngomong sakarepe dhewe. Oh, itu sholat subuh yang bener itu enggak pakai kunut itu. Yang bener enggak pakai kunut itu. Le, pondok pesantren itu punya dalilnya sholat subuh enggak pakai kunut. Yo ngerti dalile aja dianggap enggak ngerti. Yo weruh dalile subuh sing gawe kunut. Weruh dalile subuh sing enggak ada kunut. Tapi disiplin keilmuan kami, sanad keilmuan kami mengharuskan kami untuk sholat subuh pakai kunut. Ngono bro. Traweh 8 rakaat weruh dalile pondok kok. Traweh 20 rakaat tahu dalilnya, traweh 36 rakaat tahu dalilnya. Cuma disiplin keilmuan kami, sanad keilmuan kami mengajarkan untuk tarawih yang 20 rakaat. Ngono lo bro. Lek perkara ditakoni dalil cah pondok, adakah dalilnya? Mesti ada. Apa sing ora ono? Pasti ada. Al hasyarat kulluha halal, ada dalilnya kok. Arek pondok kok ditakoni dalil. Wong dalile salat subuh dikosor e ono kok. Aja macam-macam ambek arek pondok. Woi. Woi. titik-titik bid'ah, bid'ah. Ini enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, enggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, bid'ah. Oh, bid'ah gundulmu. Lah nek kabeh gak tau dilakoni kanjeng Nabi mbok anggap bid'ah, ojo gawe kalender Hijriah. Rasulullah enggak pakai kalender Hijriah kok. Belum ada zaman Rasulullah. Kalender Hijriah itu mulai ada zaman Sayyidina Umar. Lek kabeh zaman Rasulullah enggak ada mbok anggap bid'ah, kamu baca Quran jangan pakai Quran itu. Itu mushaf Utsmani. Zaman Rasulullah tulisan Quran iku gorong ana titike, gorong ana harakate. Ngono, lek mau bid'ah kae, tiru kanjeng Nabi apa-apa. Haji aja numpak pesawat kon, numpak unta. Kanjeng Nabi biyen gak numpak pesawat kok. Ngono nyewa unta teko Bonbin kono. Gawean haji. Kanjeng Nabi gak tau gawe HP, bid'ah iku bantingan kabeh HP-mu. Tau krungu ana hadis, ketika Rasulullah chattingan, tau krungu kon. Bantingan niku HP-mu titik-titik bid'ah titik-titik bid'ah. Mangkane lek cara Imam Syafi'i diklasifikasi ada bid'ah wajibah, ada bid'ah muharramah, ada bid'ah makruha. Bid'ah wajibah iku contone bangun madrasah diniyah, bangun pondok pesantren, membukukan Al-Qur'an, membukukan hadis, membukukan fikih, iku bid'ah sing wajibah. Ana bid'ah muharramah, haram ada. Misale sampean ngaku aku ki ahli salat, seneng salat. Iya, ahli salat ya ahli salat. Tapi lek mari asar aja bakti atal asar kon. Lek mari subuh aja bakti atal subuh. Aku ki ahli poso ya ahli poso. Tapi lek riyo aja poso, ayyamut tasyrik aja poso. Iku bid'ah muharramah. Ana bid'ah sing makruhah. Contoh, masjid diukir wapi sampai ngganggu kekhusyukane wong salat. Itu bid'ah makruhah. Atau sampean sholat jamaah nggak pakaian sing aneh-aneh ganggu kekhusyukane jamaah liyo. Iku bid'ah makruha. Ono saiki aneh-aneh kok kadang sholat e kaosan tulisane kaos lho aneh-aneh. Aku tahu soalnya jamaah pas dadi makmum ngarep kuwi warek kaosan tulisane sing maca tulisan iki gendeng. Sing maca tepak aku. Kudu tak jongkrokno ae. Nah, iku pusate nduk gone pesantren. Makane satu-satunya disiplin peradaban keilmuan yang asli di Indonesia itu adalah pondok pesantren. Nyun pangapunten nggih, nyun pangapunten. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara di awal-awal kemerdekaan menghadap Presiden Soekarno akhirnya dimintai saran. Apa saran Bapak Pendidikan Nasional untuk generasi muda, anak-anak kita ke depan? Itu jawaban beliau. Mohon maaf wahai Paduka Presiden, jangan sampai Bapak menganaktirikan pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Jangan pernah menomorduakan pondok-pondok pesantren. Kenapa? Sebab berdirinya Indonesia ini cikal bakalnya adalah para kiai dan para santri pondok pesantren. Kemerdekaan ini direbut oleh para kiai dan para santri kemerdekaan. Maka nilai diurut, pondok pesantren melahirkan kemerdekaan, kemerdekaan melahirkan sekolah, sekolah, sekolah, sekolah, sekolah sampai perguruan tinggi. Berarti lek ngono sekolahan, sekolah, sekolah, sekolah iku putune pondok pesantren. Maka nek kapan ana pejabat atik ngeremehno pondok pesantren, mesti kualat. Mesti kualat. Pejabat moro nang kiai pesantren sowan nanti gak nyangoni melorot pangkatnya mesti. Mesti. Saiki dadi staf su staf ahli ngono, teko kene gak nyangoni mulai dadi ketua RT. Cok macam-macam. Wis. Terus. Moh. Ya wis waktune wis. Jam rolas, nyun pangapunten Kang Agung. Saestu nyun pangapunten Kang Agung. Wis didongakne sedaya dzurriyah saking ingkang dipun hauli ning sedaya dzurriyahe muga-muga dipun paringi kekuatan zahir batin iso istiqomah iso nerusno perjuangane mbah-mbahe pondok pesantren tauhid iki muga-muga lestari istiqomah ila yaumil qiyamah. Yo kula nyun pangapunten Kang Agung, sepurane Bapak Ibu anjene wis sopo gak tau ceramah aku yo saelingku aku ngomong sak jeplakku. Nyun pangapunten Kang Agung. Nggih, donga ne Rama Yai. Estu kula nyun agungipun pangapunten.